Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharal umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hak yang keempat, yaitu tentang hakul aulad, hak anak-anak. Kita lanjutkan mulai dari wa min huquqil aulad alla yufaddila ahadan minhum ala ahadin fil ataya wal hibat. Dan diantara hak anak-anak itu adalah agar supaya tidak mengutamakan salah seorang dari mereka, agar supaya tidak mengutamakan salah seorang dari anak atas anak yang lain dalam hal pemberian dan dalam hal hibah. Ini adalah hak anak. Termasuk dari hak anak itu agar supaya orang tua itu tidak mengutamakan, melebihkan salah seorang anak daripada yang lainnya dalam hal pemberian dan dalam hal hibah. Fala yu'ti ba'du auladihi syai'an wa yahrumul akhar. Maka tidak boleh orang tua itu memberi sesuatu kepada sebagian anaknya dan tidak memberi kepada anak yang lainnya. Fa inna dzalika minal jauri wadh-dhulmi. Maka sesungguhnya hal itu termasuk dari ketidakadilan dan kezaliman. Apabila ada orang tua memberikan sesuatu kepada sebagian anaknya dan tidak mau memberikan sesuatu itu kepada anak yang lain, mengutamakan sebagian anak daripada yang lain, yang seperti itu adalah termasuk dari al-jaur, ketidakadilan, dan termasuk dari kezaliman. Wallahu la yuhibbu zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian anak dibelikan motor. Anak yang lainnya tidak dibelikan. Sebagian anak diberi rumah, sebagian anak yang lain tidak diberi, dalam keadaan sama-sama butuh. Kecuali kalau sebagiannya itu miskin, fakir, sebagiannya kaya, memberikan kepada yang fakir karena kebutuhannya, dan tidak memberikan kepada yang kaya karena memang tidak butuh. Kalau seperti itu boleh. Tapi ketika di antara anak-anaknya itu sama-sama butuh, atau mungkin juga sama-sama tidak butuh, tapi kemudian karena ingin melebihkan sebagian anak daripada anak yang lain, maka yang dilebihkan itu diberi sesuatu, yang lainnya tidak diberi. Itu termasuk ketidakadilan dan itu termasuk dari kezaliman, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Wa li'anna dzalika yu'addi ila tanfiril mahrumin wa hudutsil adawati bainahum. wa bainal mauhubin. Dan karena sesungguhnya hal itu akan menyampaikan, mengantarkan tanfiril mahrumin, menyampaikan, mengantarkan pada ketidaksukaannya orang-orang yang tidak diberi. Dan hal itu akan menyampaikan, menyebabkan terjadinya permusuhan di antara mereka, terjadinya permusuhan di antara mereka yang tidak diberi dengan mereka yang diberi. Bal rubbama takunul adawatu bainal mahrumina wa baina abaihim. Bahkan terkadang permusuhan itu terjadi antara al-mahrumin, yaitu anak-anak yang tidak diberi, dengan orang tua mereka. Ini diantara sebab tidak bolehnya, haramnya mengutamakan sebagian anak daripada anak yang lain, melebihkan sebagian anak daripada yang lain dalam hal pemberian. Sebagian anak diberi suatu harta, sebagian anak yang lain tidak diberi, dalam keadaan semuanya sama-sama membutuhkan. Itu adalah ketidakadilan, itu kezaliman. Dan ini alasan utama tidak diperbolehkan hal itu, diharamkannya hal itu. Alasan yang berikutnya adalah karena hal yang seperti itu akan menyebabkan orang, anak-anak yang tidak diberi itu tidak suka, menyebabkan ketidaksukaan anak-anak yang tidak diberi, menyebabkan terjadinya permusuhan antara anak yang tidak diberi dengan anak yang diberi. Mereka jadi bermusuhan. Yang tidak diberi memusuhi kepada yang diberi. Bahkan terkadang permusuhan itu terjadi antara anak-anak yang tidak diberi dengan orang tua mereka. Anak jadi membenci, memusuhi ayahnya. Memusuhi, membenci orang tua, sehingga terjadilah permusuhan di antara anak dan orang tua. Awalnya permusuhan terjadi di antara anak yang tidak diberi memusuhi yang diberi. Kemudian yang tidak diberi memusuhi orang tuanya. Itu semuanya adalah mafsadah. Itu madharat yang terjadi di tengah-tengah keluarga antar anak dan anak dengan orang tua. Karena madharat tersebut, maka syariat mengantisipasinya. Syariat mengharamkan untuk melakukan sesuatu yang akan menimbulkan madharat tersebut. Wa ba'du nasi yamtazu ahadun min auladihi 'alal akharin bil birri wal 'atfi. Dan sebagian manusia, yamtazu ahadun min auladihi. Ada salah seorang dari anak, itu menjadi istimewa dibandingkan al-akhirin, anak yang lain, bil birri wal atfi. Karena sebab baktinya anak itu kepada orang tua, dan karena sebab kecenderungan anak itu ala walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Akhirnya, fayakhussuhu waliduhu bil hibah wal atiyah. Akhirnya, maka orang tua itu menghususkan, orang tuanya menghususkan pemberian dan hibah kepada anak tersebut. Min ajli mamtaza bihi minal birri. Karena sebab sesuatu dari baktinya anak itu yang menjadikan anak itu istimewa. Ya. Walakin hadza ghairu mubarrarin. Akan tetapi ini tidak dibenarkan. Litakhsis, karena mengkhususkan. Dan ini perkara yang sering terjadi. Yang seperti ini sering terjadi. Pada sebagian manusia itu ada salah seorang anak di antara anak-anaknya itu menjadi istimewa dibandingkan anak yang lain. Karena sebab albir, yaitu berbaktinya anak itu kepada orang tua. Ada anak berbakti kepada orang tua. Karena sebab al-adfi ala walidayh, kecenderungan anak itu kepada kedua orang tuanya. Anak itu menjadi istimewa. Ya. Anak itu menjadi istimewa. Sehingga orang tua itu menghususkan pemberian dan hibah kepada anak tersebut. Karena keistimewaan dia tadi. Karena sebab berbaktinya. Yang seperti ini sepertinya adalah suatu hal yang wajar-wajar saja ya. Suatu hal yang pantas kan begitu. Nah, ya pantas dong dia anak baik sama orang tua berbakti. Hanya dia diberi pemberian-pemberian yang lainnya enggak. Ya, sepertinya kan seperti itu. Pantas. Wajar. Karena anak itu berbakti kepada orang tua. Anak itu lebih cenderung kepada kedua orang tuanya. Ya akhirnya orang tua itu memberikan kekhususan kepada dia. Menghususkan dia dengan suatu pemberian. Ya. Sepertinya itu kan hal yang biasa, wajar. Anak yang berbakti, ya lebih dicintai, lebih di apa dilebihkan daripada yang lain. Tetapi ternyata walakin hadza ghairu mubarrarin litakhsis, akan tetapi ini tidak dibenarkan. Ya. Ini tidak dibenarkan. Punya sekian anak, 5 anak umpamanya. Salah satu di antara 5 anaknya itu ada yang terhadap orang tua itu paling berbakti. Ya. Lebih menyayangi orang tuanya. Akhirnya dia satu anak dari 5 anak itu sering dikasih, ya. Yang lainnya enggak diberi uang, dia diberi uang banyak. Ya. Suatu ketika dia dibelikan kendaraan, yang lain tidak. Nah, penghususan yang seperti ini terhadap sebagian anak atas sebagian anak yang lain itu ghairu mubarrar, tidak dibenarkan. Fal mutamayyizu bil birri la yajuzu ayyu ta'iwadun an birrihi li'anna ajra birrihi 'ala Allah. Maka anak yang memiliki keistimewaan karena berbakti kepada orang tua, tidak boleh dia diberi, tidak boleh dia diberi ganti imbalan atas berbaktinya dia. Karena sesungguhnya pahala berbaktinya dia kepada orang tua itu ditanggung oleh Allah. Walianna tamyizal bari bil atiyati yujibu ayya'jaba bibirrihi wa yara lahu fadlan. Dan karena sesungguhnya mengistimewakan anak yang berbakti dengan suatu pemberian, ini akan menyebabkan, mengharuskan anak itu ujub. Ya, anak itu menjadi ujub dengan berbaktinya dia kepada orang tua. Dan menjadikan anak itu memandang dirinya memiliki kelebihan. Memiliki keutamaan. Wa ayyu nafiral akhar wa yastamirra fi uquqihi, dan menyebabkan anak yang lain itu tidak suka, dan menyebabkan anak yang lain itu terus menerus pada kedurhakaannya terhadap orang tua. anak yang tidak berbakti kepada orang tua karena sebab melihat orang tuanya itu melebihkan kepada anak yang berbakti. Akhirnya dia semakin malah tambah durhaka, semakin tidak suka. Thumma innana lanadri faqad tataghayyarul ahwal fayanqalibul baru aqan wala aqbaron. Sesungguhnya kita tidak tahu. Sesungguhnya kita itu tidak tahu. Maka terkadang keadaan itu berubah. Maka yang berbakti berubah menjadi durhaka. Dan yang durhaka berubah menjadi berbakti. Li'annal quluba biyadillah yuqallibuha kaifa yasha. Karena sesungguhnya hati itu ada di tangan Allah. Allah membolak-balikan hati sekehendak Allah. Ya, kapan Allah berkehendak. Nah, ini perkara yang mesti kita perhatikan. Ya. Jangan karena alasan sebagian anak itu lebih berbakti kepada orang tua, lebih pengertian terhadap orang tua, akhirnya kemudian orang tua lebih mengutamakan kepada anak tersebut daripada yang lain dalam hal pemberian. Ya. Kalau lebih mengutamakan dalam hal kecintaan di dalam hati, itu gak masalah. Ya. Anak yang berbakti lebih dicintai daripada yang lainnya, lebih disayangi. Itu tidak mengapa, tapi jangan sampai rasa cinta yang lebih kepada anak yang berbakti itu kemudian menyebabkan, menimbulkan, memberi sesuatu kepada anak itu, tetapi tidak mau memberikan sesuatu itu kepada anak yang lainnya. Nah, itu perkara yang tidak dibenarkan, yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Wa fi sahihaini sahihil Bukhari wa Muslim ani Nu'man ibn Bashir anna abahu Bashir ibn Sa'd wahabahu ghulaman. Dan di dalam sahih, di dalam dua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim, dari An-Nu'man bin Bashir bahwa ayahnya Nu'man yaitu Bashir bin Sa'ad memberi seorang budak kepada Nu'man. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Kemudian beliau memberitakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Akul waladaki akulla waladika nahal tahu mithla hadha? Apakah semua anakmu kamu beri sama seperti ini?" Qala, Bashir menjawab, "Tidak." Qala, Nabi bersabda, "Fa'arji'hu." Maka cabut pemberian itu. Wa fi riwayatin qala ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Dan pada satu riwayat Nabi bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kalian di antara anak-anak kalian. Wa fi riwayatin atau wa fi lafzin ashhid ala hadza ghairi. Cari saksi, angkat saksi selain saya atas perkara ini. Fa innilaa syahdu 'ala jawrin, maka sungguhnya saya tidak akan menjadi saksi atas kedzaliman. Fa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafdhila ba'dil auladi 'ala ba'dhin jawran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan pengutamaan terhadap sebagian anak melebihkan terhadap sebagian anak atas sebagian anak yang lain, kezoliman. Wal jauru zulmun wa haramun. Dan al jaur, ya, ketidakadilan itu adalah kezoliman dan haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir. Bahwasannya ayahnya Nu'man yaitu Bashir bin Sa'ad memberi seorang budak kepada Nu'man. Bashir ayahnya Nu'man ini memberikan seorang budak kepada anaknya Nu'man. Kemudian Bashir ayahnya Nu'man radhiyallahu anhuma memberitakan hal itu kepada Nabi, diceritakan kepada Nabi bahwa dirinya telah memberikan seorang budak kepada anaknya yaitu Nu'man. Maka Nabi bertanya, apakah semua anakmu kamu beri dengan pemberian yang sama seperti ini? Akulla waladakinna hal tahu mithlahada. Apakah semua anakmu kamu beri yang seperti ini? Kamu memberi seorang budak kepada Nu'man. Apakah anak-anak yang lain juga diberi sama? Apakah masing-masing juga diberi budak satu-satu? Bashir menjawab, tidak. Yang lain tidak saya beri. Yang saya beri hanya Nu'man saja. Maka Nabi katakan, kalau begitu cabut. Pemberian itu cabut. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kamu pada Allah. Dan berbuat adillah kamu di antara anak-anak kamu. Dan dalam lafaz yang lain, Nabi menyatakan, kalau seperti itu, kalau kamu memberikan budak hanya kepada Nu'man saja, yang lain enggak diberi, cari saksi selain saya dalam hal ini. Dalam suatu riwayat kan disebutkan, Bashir bin Sa'ad itu datang kepada Nabi, meminta kepada Nabi agar Nabi menjadi saksi atas pemberiannya. Meminta kepada Nabi agar supaya Nabi menjadi saksi atas pemberian budak kepada Nu'man. Kemudian Nabi bertanya, apakah semua anakmu juga kamu beri seperti ini? Bashir menjawab, tidak. Yang lain enggak diberi, yang diberi hanya Nu'man. Kalau begitu, cari saksi selain saya. Saya tidak mau menyaksikan kezaliman. Nabi menamakan, Nabi menyebutkan, mengutamakan pemberian kepada sebagian anak atas anak yang lain. Nabi sebut, Nabi namakan, itu kezaliman. Al-jaur itu zulmun kezaliman, wa haramun dan haram. Nah. Kalau mau memberi sesuatu, yang lain jadi beri. Kalau yang lain tidak diberi, maka semuanya tidak diberi. Kalau mau diberi, diberi semuanya yang sama. Kalau tidak, yang lainnya tidak diberi, yang semuanya jangan diberi. Lakin lau a'ta ba'dahum syai'an yahtajuhu wa tsani la yahtajuhu mithlu ayyahtaja ahadul auladi ila adawati maktabiyati aw ilajin aw zawajin fala ba'sa ayakhussahu bima yahtaju ilaihi. Akan tetapi seandainya orang tua itu memberikan sesuatu kepada sebagian mereka, sebagian anak, yang anak itu membutuhkannya. Wasani sementara yang kedua, anak yang kedua atau yang lainnya tidak membutuhkannya. Seperti sebagian anak itu atau salah satu dari anaknya itu butuh kepada perlengkapan maktabahnya. Yang lainnya tidak. Atau sebagian dari salah satu dari anaknya itu butuh kepada ilaj, pengobatan. Karena sakit butuh biaya pengobatan. Anak yang lain tidak. Auzawajin, atau salah satu dari anaknya butuh kepada zawaj, pernikahan. Sudah butuh untuk menikah, butuh biaya. Yang lainnya tidak. Yang diberi yang butuh saja. Fala ba'sa ayyakhussahu bima yahtajilih. Maka tidak mengapa. Boleh mengkhususkannya dengan apa yang dia butuhkan. Li'anna hadha takhsisun min ajlil hajati fayakunu kan nafaqah. Karena sesungguhnya ini pengkhususan karena kebutuhan, maka sama seperti nafkah. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, dalam hal nafkah, dalam memberikan nafkah itu sesuai kebutuhan. Tidak harus sama, tapi sesuai kebutuhan. Demikian juga dalam hal memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak. Ada anaknya yang dia masih belajar. Belajar di satu madrasah atau di ma'at. Butuh biaya. Maka dia diberi biaya. Ya, diberi biaya untuk belajar. Sementara anak yang lainnya tidak. Ya, tidak membutuhkan biaya belajar. Karena memang tidak belajar atau tidak mau belajar. Maka yang gak membutuhkan yang gak diberi. Yang ini diberi. Yang seperti ini boleh karena memberikan sesuai kebutuhan. Ada di antara anaknya itu butuh untuk menikah. Sudah mau nikah butuh biaya. Maka dia diberi biaya untuk menikah, diberi uang, dan yang lainnya yang dibutuhkan dalam pernikahan. Yang lainnya tidak diberi. Enggak masalah karena ini kebutuhan. Ini butuh untuk nikah. Sebagian anak diberi uang untuk beli kitab, karena memang butuh kitab. Yang lainnya tidak, ya tidak diberi. Maka yang seperti itu boleh, dan itu hukumnya sama seperti memberi nafkah. Anak usia 5 tahun, kebutuhan nafkahnya tentunya lebih kecil daripada anak yang sudah usianya 20 tahun. Ya. Maka diberi sesuai kebutuhan. Ya. Dalam hal pakaian juga beda kebutuhannya, dalam hal makan juga beda. Ya. Walaupun dalam beberapa keadaan atau dalam keadaan tertentu, anak perempuan diberi lebih besar. Karena memang butuhnya lebih besar, tidak mengapa. Kebutuhan pakaian untuk anak laki-laki 300 ribu cukup, sudah lengkap. Satu setel pakaian sudah beserta kopiahnya. Yang perempuan enggak cukup. Butuh 500 ribu, jadi kasih 500 ribu. Ya. Ada jubahnya, ada kerudungnya, ya. Ada pakaian dalamnya. 500 ribu. Ya dia kasih 500 ribu. Sesuai kebutuhan. Yang anak laki-lakinya butuhnya 300 ribu. Demikian juga kebutuhan perhiasan. Anak perempuan butuh. Asy'ib Ibn Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mutin menyebutkan contoh. Kebutuhan perhiasan. Emas. Ya, apakah itu cincin atau yang semisalnya. Anak laki-laki juga butuh perhiasan. Apa perhiasannya yang laki-laki? Beliau sebutkan apa? Kutroh. Ya. Karena di Arab gitu kan. Kutroh. Nah, berapa harganya? Ya diberi sesuai kebutuhannya. Beliau sulit. Bedanya bagaimana? Memang kebutuhan. Ya, enggak apa-apa. Nah. Beliau juga memberikan contoh. Memberikan contoh bagaimana ketika ada anaknya. Ya, ada anaknya yang masih belajar dari rumah menuju ke tempat belajarnya, ke madrasahnya itu butuh kendaraan. Apakah anak ini kemudian diberi mobil, umpamanya dibelikan mobil atau motor anak yang lain tidak? Nah, dalam hal seperti ini belum menyatakan. Kalau seperti ini, beli mobil atau beli motor atas nama ayahnya, milik ayahnya. Adapun dia butuh untuk transport pulang pergi, ya hanya memakai sesuai kebutuhannya, tapi bukan miliknya dia. Kalau menjadi milik dia, ya anak yang lain dibelikan seperti dia. Kalau mau dikasih, kalau mau dibelikan. Itu beliau contohkan. Terkait dengan kendaraan untuk kebutuhan transport. Ya. Kalau mau dibelikan, belikan yang senilai, yang sama. Kalau tidak, beli atas nama orang tua, anak yang butuh, pakai. Ya. Nah, memberikan sesuatu kepada anak karena kebutuhan dan tidak memberikan kepada anak yang lain karena yang lain tidak butuh, itu diperbolehkan. Ya. Sebagian anaknya fakir, sebagian anaknya sudah berkecukupan, dia kerja, punya penghasilan, anak yang satunya enggak. Dia butuh untuk makan, dia butuh untuk kebutuhan, jadi dia kasih sesuai kebutuhan. Yang ini karena sudah berkecukupan enggak dikasih, tidak mengapa. Tetapi kalau pemberian yang itu sifatnya hibah, itu pemberian di luar kebutuhannya, ya. Nah itu yang harus adil, semuanya harus sama. Nah, apakah pemberian, adilnya pemberian terhadap anak itu harus sama antara laki-laki dan perempuan, atau beda sebagaimana pembagian waris? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal pemberian. Dalam hal pemberian ketika masih hidup, ya, beda dengan waris. Sebagian ulama yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adil dalam pemberian itu adalah sama dengan waris. Adzakaru mithul hadzil unthayain, dengan laki-laki dua kali lipatnya yang perempuan. Nah, itu pendapat sebagian ulama dan itu yang di kuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, disamakan dengan waris. Kemudian bagaimana kalau ada orang tua yang sudah terlanjur? Kalau ada orang tua sudah terlanjur memberi kepada anak-anaknya tidak adil. Sebagian anaknya diberi lebih banyak dibandingkan sebagian anak yang lain. Maka harus disamakan. Caranya ada tiga. Yang pertama, yang pemberiannya itu lebih sedikit diberi lagi agar supaya sama dengan yang banyak. Ini cara yang pertama. Bapaknya punya, orang tua punya tiga anak. Anak yang pertama diberi harta nilainya 3 juta. Anak yang kedua diberi nilainya 2 juta. Anak yang ketiga diberi nilainya 5 juta. Ini kan enggak sama, ini enggak boleh. Ini tidak adil. Ya, ini pemberian di luar kebutuhan. Maka untuk menyamakan itu, yang pertama caranya, ini yang tadi diberi 3 juta ditambahi berapa agar sama dengan yang 5 juta ditambahi 2 juta. Yang diberi 2 juta ditambahi 3 juta, jadi semuanya sama 5 juta. Cara yang kedua, ya, cara yang kedua yang pemberiannya lebih banyak, yang diberi lebih banyak dikurangi. Kalau contoh tadi, berarti yang lima, agar sama dengan yang diberi paling sedikit, yang diberi kan 2 juta tadi. 3 juta, 2 juta, 5 juta. Nah, yang 5 juta kurangi 3 juta. Jadi 2 juta. Yang 3 juta kurangi 1 juta. Sama. Cara yang ketiga, ambil semua, tarik semua. Itu solusi. Cara menyamakan pemberian. Ketika sudah terlanjur memberi, orang tua memberi kepada anak dengan pemberian yang tidak adil. Yang kurang banyak ditambahi, disamakan dengan yang banyak. Atau yang kebanyakan atau yang pemberiannya banyak dikurangi agar sama-sama dengan yang sama jumlahnya dengan yang diberi sedikit, atau diambil semuanya, dicabut. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, hadis dari Nu'man bin Basir, Nabi SAW memerintahkan agar supaya cabut pemberian budak kepada anaknya Nu'man, cabut ambil sehingga sama dengan yang lain tidak dapat. Gitu. Kalau tetap mau dikasih, usahakan yang lain juga dikasih sama. Begitu. Dan itu juga dijelaskan oleh Asy'ib bin Utsaimin masih dalam kitab Syarhul Mumti. Nah, kalau orang tua memberi kepada anak dengan pemberian yang tidak adil sampai orang tua meninggal dunia, ya, sampai orang tua meninggal dunia, dalam memberi di masa hidupnya kepada anak itu tidak adil. Bagaimana yang seperti itu? Apakah ahli warisnya ini menuntut mengambil pemberian itu yang sudah diberikan kepada sebagian anak? Atau yang sudah diberikan ya sudah? Ya. Tinggal sisanya sebagai warisan dibagi? Atau seperti ini? Dalam hal ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Dan Asy'ib bin Utsaimin beliau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa yang diberi lebih itu hendaknya mengembalikan pemberian itu kepada harta waris. Umpamanya ada orang tua punya beberapa anak. Sebelum meninggal dunia, ada anak yang diberi harta dengan apa? Ada sebagian anak yang diberi harta. Yang lain tidak diberi. Ini kan tidak adil. Kemudian orang tua ini meninggal dunia. Nah, apakah yang diberi harta tadi atau ahli waris ini tadi mengambil pemberian kepada anak yang diberi harta tadi itu, atau bagaimana? Ini ada dua pendapat dengan para ulama. Dan Asy'ib bin Utsaimin belum menyatakan hendaknya agar supaya anak yang diberi tadi mengembalikan pemberiannya digabungkan ke harta waris kemudian untuk dibagi sesuai pembagian waris. Ya. Ini juga dalam rangka untuk membantu orang tua agar supaya terlepas dari perbuatannya yang tidak adil kepada anak. Wa mata qama alwalidu bima yajibu alaihi lilwaladi min atarbiyati wan nafaqati fa innahu hariyun ay yuwaffaqul waladu lilqiyami bi birri walidihi wa mura'ati huquqihi. Dan kapan orang tua menunaikan kewajiban dia untuk anaknya. Dan kapan saja orang tua menunaikan kewajiban dia, yaitu kewajiban orang tua terhadap anaknya, berupa tarbiyah, pendidikan, wa nafaqah dan nafkah, maka sesungguhnya pantas anak itu diberi taufik oleh Allah lil qiyami bi birri walidihi, untuk menunaikan berbaktinya dia kepada orang tuanya dan memelihara hak-haknya. Wa ma tafarrata al-walidu bima yajibu alaihi, dan kapan orang tua itu melalaikan dan kapan orang itu melalaikan kewajiban dia. Min dzalika, dari perkara itu tadi, kana jadiran bil uqubati, pantas dia pantas untuk mendapatkan uqubah, hukuman. Bi ayyunkirul waladu haqqahu, dengan anaknya itu mengingkari haknya. Wayubtala bi uqubatin, dan ditimpa hukuman. Jazaan wifaqan, sebagai balasan yang sesuai. Sebagai balasan yang sesuai, yang setimpal. Wakama tadinu tudanu. Dan sebagaimana tadinu tudanu, kamu baik, kamu akan dibaiki. Tadinu tudan, ini adalah kata yang maknanya itu berlawanan. Artinya bisa bermakna taat, bisa bermakna durhaka. Kapan saja kamu taat, kamu ditaati. Kapan kamu durhaka, kamu didurhakai. Kapan kamu baik, kamu dibaiki. Itu tadi nutudan, ya. Kata yang memiliki makna berlawanan. Kapan saja kamu baik, kamu dibaiki. Kamu taat, kamu ditaati. Kamu durhaka, kamu didurhakai. Ya. Demikian selanjutnya. Kama tadi nutudan. Sehingga maknanya itu disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Tadi nutudan bisa juga artinya kamu durhaka, kamu didurhakai. Bisa juga maknanya tadi nutudan kamu baik, kamu dibaiki. Bisa juga artinya kamu taat, kamu ditaati. Begitu. Yang namanya balasan itu adalah sesuai dengan perbuatannya. Orang yang baik, maka dia akan mendapatkan kebalasan baik. Dia baik kepada orang lain juga akan baik kepada dia. Dia jelek kepada orang lain juga akan jelek kepada dia. Nah, demikian juga antara anak dan orang tua. Nah, selesai pembahasan hak yang keempat, yaitu hakul aulad, hak anak-anak terhadap orang tuanya. Sudah masuk Isya? Sudah ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah untuk hak berikutnya, hak yang kelima, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.